Kalau Anda punya kacang-kacangan di rumah, maka mulai sekarang biasakan untuk makan kacang-kacangan. Kurmanya, ada kurma gak, Wi? Wi, gak ada kurma? Ya, saya lupa bawa lagi tadi. Tapi gak apa-apa deh. Ada beberapa jenis kacang-kacangan, jadi teman-teman catat ya. Ada beberapa jenis kacang-kacangan, dan kalau Anda tahu kacang-kacang ini, teman-teman sekalian, Anda akan, pasti akan apa ya, jatuh cinta banget. Pertama, almond ya. Almond ini salah satu kacang yang terbaik. Dan mulai sekarang jangan bilang lagi almond itu mahal. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengupgrade isi pikiran kita, sampai kapanpun kita tidak akan bisa beli, serius. Saya kasih tahu sedikit rahasia saya. Saya ya, karena memang saya mendidik mental saya itu bukan mental kerupuk. Kalau saya pengen sesuatu, maka saya langsung ngomong sama benda itu dan ngomong sama Allah. Terutama ngomong sama dalam bentuk doa. Contoh, saya pernah pengen beli jam. Saya pernah ceritain. Jam itu sekitar 5 tahun lalu saya pernah pengen beli, dan untuk saya harganya lumayan. Saat itu gitu kan. Saya lihat jam itu harganya berapa juta gitu kan. Tapi saya pengen gitu kan. Saya bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya. Begitu. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, tidak ada setahun jam itu bisa saya beli. Begitu terus. Jadi kalau kita, gini, orang yang berdoa dan yakin pada Allah, ya memang dia dalam imannya, dalam hatinya, dalam dirinya memang meyakini bahwa Allah memang maha memberi gitu kan. Makanya Nabi katakan apa? Kalau udah bicara doa, doa itu jangan tanggung-tanggung gitu kan. Saya tanya dan jujur aja jawab. Pernahkah Anda berdoa, ya Allah, berikan aku rezeki sebagaimana rezeki yang kau berikan kepada Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf atau Tolha atau Zubair sehingga saya bisa bersodako seperti sodakohnya mereka. Pernah doa kayak begitu? Akhirnya kan di rumah kayak begini aja kan? Doa aja takut gitu kan. Apalagi ada satu, ini joke saya aja gitu kan, diajakin kaya misalkan gitu kan, diajakin kaya gitu kan, luar biasa takut, maaf dok, gak bisa. Nenek saya miskin, kakek saya miskin, contoh aja ya, orang tua saya miskin, kalau saya kaya ini merusak tataran kemiskinan keluarga saya gitu. Contoh aja, joke aja. Ya, kenapa bisa begitu? Makanya kalau bicara doa jangan tanggung-tanggung gitu loh. Apa mahalnya kacang almond bagi Allah gitu kan? Ya mungkin boleh saya katakan dulu juga saya enggak beli kacang almond, katanya mikir juga tanda kutip, bukan saya mengatakan mahal, bukan, tapi saya mikir buat apa. Tapi sekarang akhirnya kacang almond itu terus datang ke rumah saya hampir tiap saat gitu kan, ada orang kirim segala macam gitu loh. Kurma sekarang saya enggak beli kurma, dikirimin terus kurma gitu kan. Gara-gara apa? Mungkin saya pikir gara-gara saya mempromosikan produknya Allah gitu kan. Enggak habis-habis loh kurma, rooftop, segala macam, dikirimin terus gitu kan. Saya bilang, bahkan saya ada beberapa toko itu, saya bilang, tolong jangan kirim lagi ke saya. Saya bilang, saya mau bayar. Karena saya bukan mental gratisan, saya bilang. Saya gak mau, kalau mau kasih diskon silakan, tapi jangan kirim terus. Saya bilang, saya gak enak. Saya gak mau hutang budi sama Anda, saya bilang. Ada toko itu, saya bilang, dia minta alamat. Saya gak mau. Jangan kirim, dan jangan minta endorse sama saya. Karena saya gak bakal bawa endorse, saya bilang. Gitu loh. Jadi almond murah gak? Murahnya jangan nangis gitu. Santai aja lah. Murah gitu kan. Murah. Mau berapa kilo gitu kan. Tuh. Apa fungsi almond? Baik. Almond itu teman sekalian, dia mengandung, kalau Anda rutin makan almond berapa banyak? 7 butir aja atau 7 almond tiap hari, maka resiko jantung kita akan menurun. Penyakit jantung. Kenapa? Karena dalam almond ini dia tinggi banget magnesium. Adakah penelitiannya? Ada. Ada satu buku saya baca judulnya How Not to Die. Buku itu dikarang seorang dokter di Amerika. Dia ceritakan tentang ternyata banyak makanan-makanan kalau kita rutin makan, itu ternyata bukan hanya kolesterol gitu kan, banyak lagi yang lain bisa hilang dengan itu. Jadi almond. Dan dia tinggi banget antioksidannya. Ibu-ibu, terusnya ibu-ibu ya, Anda tidak perlu banyak apa ya makeup-makeupan. Kalau Anda mengasup mineral, vitamin E cukup, maka apa yang tadi, muka Anda kan glowing sendiri. Serius, saya sudah banyak banget dapat DM yang terbaca tapi tidak saya reply, cerita dia cerita gitu kan, ibu-ibu segala macam, dok ini banyak teman-teman saya yang bilang katanya kok muka saya sekarang lagi kinclong banget sekarang. Ya iyalah, saya bilang, kenapa? Kalau belum waktunya tua dia akan balik sel kita itu. Makanya jangan racuni badan kita dengan bahan-bahan kimia mulai sekarang. Ya, sabun, odol. Saya dulu pakai odol nggak? Pakai. Odol tuh banyak bahan kimianya nggak? Banyak. Maka saya pakai odol, kalau nggak ketemu odol yang non-fluoride, saya akan pakai odol biasa. Berapa dosisnya atau berapa banyak, saya akan pakai odol beras dibagi tiga, tuh ukuran odol saya. Sudah pernah lihat isi odol apa? Sudah pernah lihat gini, bukan nakut-nakut, ini faktanya begitu gitu kan, ya mau diapain lagi. Di Amerika, odol itu ada peringatan. Peringatannya apa? Jika tertelan anak-anak, maka segera hubungi pusat penanganan keracunan setempat, CDC namanya. Itu di Amerika. Sekarang beberapa odol pun sudah ada peringatan itu. Karena emang bahan di situ emang gak cocok kalau tertelan. Ya, seperti itulah. Jadi ini almond. Kemudian apa lagi teman-teman sekalian? Yang kedua, walnut. Ini walnut. Ya, ini pun kacang segini banyak saya dikirim. Saya gak beli. Ya, nanti kita coba. Ketika walnut bertemu dengan alpukat, bertemu dengan madu, enaknya banget, minta banget enaknya. Itu akan jadi bubur ayam. Boleh gak dibantuin? Ya. Nah, kita sekarang bikin bubur ayam. Bubur ayam ala kita. Jadi ada alpukat kan? Ada alpukat. Alpukat ini tinggi apa? Jelas dia tinggi lemak, lemak yang baik ya. Jadi jangan khawatir makan alpukat. Ya, jadi Anda makan alpukat dicampur. Sebenarnya tadi saya lupa ada harusnya tadi saya bawa apa tuh namanya? Bawa kurma tapi lupa. Tapi ada madu sih enggak apa-apa. Ketahuan jarang ngeblender di rumah ya. Ini alpukat. Alpukat nih, kalau Anda makan alpukat pagi-pagi, contoh ya, di blender boleh, mungkin ada cincang-cincang boleh, lalu tehnya pakai apa? Tehnya pakai bijinya. Ngetehnya pakai bijinya. Jadi bijinya itu Anda parut, ya teman-teman parut, lalu diseduh air panas, makan sama alpukatnya. Proteinnya Anda dapat dari alpukatnya, antioksidannya Anda dapat dari bijinya. Jadi biji alpukat itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Dan jangan langsung ditelan. Karena gede. Selep dong. Selep. Saya gak ada ulekan, kalau ada ulekan saya bikinin ada sambal. Sambal pakai kurma. Udah nyobain belum? Enak banget. Ya, nanti pulang, nanti bikin tuh. Bawang merah, dikit, bawang putih, kemudian cabai, kasih kurma, kasih himsau. Anda akan makan sambalnya doang, gak usah pakai nasi bisa. Enak. Gak ada air ya. Tadi kalau kita bahas tentang prebiotik, kita bahas probiotik, atau kita bahas tentang perut kita, mereka butuh asam amino. Dan kalau ditanya, sumber asam amino paling baik ada di mana? Ada di madu. Madu mengandung hampir 20 jenis asam amino, yang asam amino adalah bahan baku pembentuk enzim. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Allah bilang apa? Allah sampaikan bahwa dalam madu itu ada kesembuhan. Jadi kata kuncinya itu asam amino sebenarnya. Indonesia kaya gak dengan asam amino? Kaya. Salah satu yang membuat negeri kita ini kaya dengan asam amino dan sumber asam amino yang terbaik namanya apa? Air kelapa. Ya. Jadi nanti teman-teman kalau udah ngerti konsepnya, enak. Enak. Enak kan? Enak tapi sehatnya luar biasa. Anda makan begitu Pak Bu. Pertama saya katakan, prebiotiknya ada dapat. Sebenarnya kalau ada kurma lebih bagus lagi. Teman nggak ada kurma tadi. Jadi ya, jadi minum begitu pagi-pagi sebenarnya udah cukup. Tapi jangan banyak-banyak. Kata kunci jangan banyak. Banyak itu apa? Kita yang punya feeling. Ya. Jadi kalau Anda makan sesuatu sebenarnya Allah sudah memberikan kepada kita teman sekalian instingnya, insting untuk makan dan berhenti sebelum kenyang gitu loh. Memang tidak disebutkan secara spesifik, saya setahu saya memang ada yang mengatakan bahwa hadis, ada yang mengatakan hadisnya bukan hadis, berhenti sebelum kenyang, makan waktu lapar. Ya, tapi itu konsep yang bagus banget. Jadi makan tuh paling baik kapan? Waktu lapar. Kalau tidak perlu makan, jangan makan mulai sekarang. Dan sekali makan, jadi gini, kalau Anda lagi lapar, ini satu hal yang jadi sebenarnya jadi masalah dan fitnah luar biasa ke kita. Fitnah maksudnya jadi ujian buat kita. Kalau lagi Anda lapar, habis ya? Enak kok. Enak kan? Seger banget, seger. Kalau kehaucet, kehaucet. Nah, saya punya banyak oleh-oleh untuk Anda. Ini biji labu. Biji labu. Kalau dimakan enak. Enak ya, Dok? Mau. Mau. Enggak boleh. Oh. Dia muka dia enak loh gitu. Udah mupeng banget dia. Nah, ini buat ibu-ibu. Nih, Bu. Ini yang enak ya. Ada yang mau ambil? Edarin aja.